Maka kalau mungkin saya boleh katakan mengobati penyakit-penyakit degeneratif zaman sekarang, mungkin kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya. Maka ikutin saja bagaimana Nabi mencontohkan itu semua. Contohnya apa? Kenapa banyak penyakit zaman sekarang? Karena umat Islam jauh dari petunjuk Al-Quran. Kenapa banyak penyakit zaman sekarang? Karena umat Islam tidak tahu bagaimana petunjuk Nabi SAW untuk hidup sehat. Ya. Sebenarnya kalau kita kembalikan pada dua hal tadi saja, ya, banyak yang kita bisa perbaiki. Contoh, kalau seseorang menerapkan pola-pola bagaimana Nabi SAW mengajarkan, ya, Rasul itu uswahnya kita. Jadi artinya apa? Semua urusan, ya, yang kita mau contoh, contohan Nabi. Maka kalau mungkin saya boleh katakan mengobati penyakit-penyakit degeneratif zaman sekarang, mungkin kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya. Maka ikutin saja bagaimana Nabi mencontohkan itu semua. Contohnya apa? Saya pernah sampaikan itu adalah 8 plus 3 plus B. 8 itu apa? Puasa Senin Kamis. 3-nya apa? Puasa Ayyul Mubid. B-nya apa? Berbekam. Itu kan sebuah pola sebenarnya. Ya. Tapi untuk orang itu menahan makannya itu kan susah. Kalau Bapak Ibu saya tawarkan makan sama tidak makan, semuanya pilih makan. Karena kita ada nafsu. Tapi saking luar biasanya sebuah amal ibadah itu dikerjakan, ya maka subhanallah akan semakin banyak reward yang kita dapatkan. Contoh tadi puasa, puasa itu susah loh. Puasa itu susah bagi orang-orang yang tidak mampu menahan nafsu, tapi kalau dia sudah mampu melawan itu maka rewardnya itu luar biasa, bahkan disiapkan satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dan puasa adalah proses detoksifikasi tubuh yang paling baik. Sel-sel tubuh kita nih, Bapak sekalian, dia melakukan namanya apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri sel. Ya, rentang waktunya adalah sekitar 11 sampai 14 hari. Ya. Maka kalau kita bandingkan, kalau kita bagi 365 satu tahun gitu kan, dibagi dengan kayak ambil rata-rata 12 hari, maka 365 dibagi 12 maka akan ketemu angka berapa? 30. Angka 30. Maka 30 inilah yang dijadikan Allah, diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha tahu semuanya, untuk dipaksa kita agar tidak makan, sehingga selnya tiap hari bunuh diri, terutama sel-sel yang rusak. Itu yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Ini SOP, lihat. Ya. Ada servis tahunannya, ada overhaul tahunannya. Gitu. Selesai 30 hari Ramadan, tapi sayangnya apa? Sayangnya Ramadan tidak dijadikan bulan di mana kita bersih-bersih badan, bersih-bersih hati. Justru malah Ramadan sibuk dengan makan apa? Buka bersama siapa? Betul? Akhirnya Ramadan menjadi bulan paling tinggi inflasinya di Indonesia. Ya, seperti itu.